Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muddasatuha fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jamaah sekalian kaum muslimin barakallahu fikum, masih melanjutkan dari kitab tauhid dengan syarah Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah pada babu Maja'a fi Riya. Bab yang telah datang tentang ancaman peringatan dari Ar-Riya. Hadis terakhir kita ulang kembali sedikit. Wa'an Abi Sa'idin marfu'an, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri marfu'an, dengan marfu', dengan jalan yang marfu'. Ala ukhbirukum, maukah aku khabarkan atas kalian, bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal, perkara yang itu lebih aku khawatirkan menimpa kalian di sisiku dibandingkan fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Perkara yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian di sisiku minal Masih, daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Qalu, para sahabat menjawab, bala, tentu saja. Qala, Nabi bersabda, menerangkan perkara yang amat sangat beliau khawatirkan menimpa kalian, kekhawatiran yang lebih sangat dibandingkan munculnya Dajjal. Apa itu? Asyirku al-khafi, syirik yang khafi, syirik yang samar. Lalu beliau terangkan apa maksud syirik yang khafi, syirik yang tersamarkan dari orang. Yakumu rajulu fayusalli, seorang berdiri maka dia sholat. Seorang berdiri lalu sholat. Fayuzayyinu sholatah, maka dia bagus-baguskan sholatnya, khusyuknya, rukuknya, tumakninanya, Dia bagus-baguskan. Kenapa? Lima yara min nadari rajulin ilaihi. Karena melihat ada orang yang melihat sholatnya. Rawahu Ahmad. Karena ada orang yang melihat kepada sholatnya, sehingga dia ingin dipuji, disanjung oleh orang lain dengan bagusnya sholat dia. Hadis rawahu Ahmad. Barakallahu fik. Terakhir kita membahas ucapan Asy-Syaikh Al-Utsaimin pada kalimat Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal. Khulasah, kita ulang kembali. Al-Masih, apa makna Al-Masih? Masih Ad-Dajjal. Al-Masih maknanya mamsuhul ain al-yumna, yang dihapus mata yang kanan. Jadi Dajjal makhluk yang Allah lahirkan, munculkan di akhir zaman dalam kondisi matanya itu yang kanan Allah hapus. Allah hapus mata yang kanannya. Fadakara an-nabiyyu alaihi salatu wassalam aibain fid dajjal. Dalam hadis Nabi menyebutkan ada dua aib cacat yang dimiliki oleh Dajjal. Yang pertama, ahaduhuma hissiyun, cacat yang nampak. Apa itu yang nampak? Wa huwa Dajjal a'warul ain al-yumna. Dajjal yang mata yang kanan Allah butakan, tidak bisa melihat. Itu cacat. Hal itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, innallaha la yakhfa alaikum. Sesungguhnya Allah tidak samar atas kalian. Innahu laisa bi'awar. Rabb kalian itu tidak awar. Awar, mata, salah satu mata tak melihat. Namanya awar. Wa inad dajjal. Sesungguhnya si Dajjal yang ngaku Tuhan di akhir zaman, yang mengaku Rabbul Alamin di akhir zaman, itu a'warul ain al-yumna. Allah butakan mata yang kanannya. Hadis Bukhari. Wah, hadis ini juga Imam Muslim. Barakallahu fik. Ini cacat yang pertama. Yang kedua, asani maknawiyun, secara maknawi. Secara maknawi Dajjal itu Dajjal. Apa makna Dajjal? Wa huwa sighatun mubalaghah, bentuk kalimat mubalaghah. Mubalaghah ay yuqalu bi annahu nisbatun ila wasfihil mulazim, disandarkan dengan sifat namanya yang lazim. Wahuwa dajjala. Dajjala ay kadiba. Jadi Dajjal pendusta besar. Dajjala ay kadiba. Jadi maknanya Dajjal pendusta besar. Watamwih, dan orang yang membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Dan Dajjal rajulun min bani Adam, adalah sosok laki-laki dari bani Adam. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala, namun Allah yang maha hikmah, bihikmatihi yukhrijuhu liyuftannan nas bih, Allah akan keluarkan Dajjal ini untuk mengfitnah manusia, menguji manusia apakah dia akan jadi orang mukmin atau jadi orang kafir. Fitnatun azimah. Itulah fitnah yang besar. Idma fid dunya mundu khalaqa Adam ila an taquma sa'ah bid darurah. Di mana tidak ada di muka bumi ini semenjak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat, fitnatun asyaddu min fitnati dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih ngeri. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat dari fitnahnya dajjal. Wal masihud dajjal, dan si al-masih. Al-masih itu yang mata kanannya dihapus oleh Allah, tidak melihat. Itu sabatat bihil ahadis. Telah disebutkan hadis-hadisnya. Washtaharat hatta kana minal ulum bid darurah. Bahkan hadis-hadisnya itu masyhur sampai tingkatan mutawatir. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab khusus yang beliau tulis menerangkan turunnya Nabi Isa barakallahu fikum dan munculnya Dajjal, beliau sebutkan hadisnya sangat banyak dan tingkatannya mutawatir. Li'anna nabiyya. Nah, sekarang kita lihat di mana bukti yang nampak munculnya Dajjal. Li'anna nabiyya, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam amara ummatahu, menyuruh umatnya. Ayata'awadu billah minhu fi kulli salat, untuk berlindung diri dari fitnahnya Dajjal pada setiap kali sholat, yakni pada tahiyat akhir. Ta'awadu min arba', berlindung diri kalian dari empat perkara. Berlindung diri dari fitnah. Di antara fitnah yang kita disuruh berlindung diri darinya adalah Allahumma inni a'udzubika min fitnatil adzabil qabr wa min fitnah al-masihid dajjal, adanya fitnah ujian di kubur, adanya fitnahnya si dajjal, dan juga wa min fitnatil mahya wal mamat, berlindung diri dari fitnah hidup dan mati. Ini menunjukkan barakallahu fikum, dajjal itu ada. Tidak mungkin Nabi menyuruh berlindung diri dari fitnahnya dajjal kecuali dajjal itu ada. Barakallahu fikum. Lakin haula'i yukisun. Namun mereka, yang dimaksud mereka adalah kaum Mu'tazilah. Namun mereka kaum Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akal daripada dalil, kaum ini na'am yuqisunal ahadits bi uqulihim wa ahwa'ihim. Mereka mengukur, mengkiaskan kemampuan akal mereka dalam menerima hadis dengan akal dan hawa nafsu. Wa qudratillah bi qudratihim wa yaqulun kaifa yakunul yaum wahid, seperti mereka mempertanyakan kemampuan Allah dibandingkan kemampuan mereka. Apa contohnya? Mereka bertanya, kaifa yakunul wahid ansanah, bagaimana satu hari sama seperti setahun? Karena dalam hadis Bukhari disebutkan demikian, sehari seperti seminggu, sehari seperti sebulan, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Sehingga hadis Bukhari ini yang Nabi menceritakan bagaimana ngerinya fitnah Dajjal di akhir zaman, sehari seperti seminggu. Sholatnya kayak apa? Satu hari seperti panjangnya satu minggu. Bagaimana sih kita sholat? Bayangkan, susah. Tapi demikianlah, fitnah akan muncul. Laha nizamun la tata'addah, kata mereka, matahari itu punya aturan. Sehari 24 jam. Tapi dalam hadis ini katanya sehari seperti seminggu, seminggu kemudian seperti sebulan, seperti setahun. Lalu bagaimana matahari? Itu pertanyaan yang muncul dari kaum Mu'tazilah. Sehingga mempertanyakan hadis Bukhari tadi, wa adala syaka jahlun minhum billah. Tentu tidak diragukan pertanyaan ini menunjukkan bodohnya mereka terhadap Allah. Begitu. Kenapa itu menunjukkan kebodohannya? Karena alladzi ja'ala hadzal nizam huwa Allah. Karena yang menciptakan aturan-aturan seperti ini adalah Allah. Wa huwal qadiru ala ayyughayyirahu mata syaa. Allah mampu merubah aturan-aturan tadi sesuai kehendaknya. Satu hari seperti setahun, seperti sebulan. Bagaimana cara mengukur sholatnya? Begitulah ujian. Orang mungkin bingung cara mengatur sholatnya. Oleh karena itu, faqdiru qadroh, kira-kirakan, kata Nabi. Sholatnya kira-kirakan. Kebiasaannya dikira-kirakan. Karena ujiannya sangat berat di akhir zaman. Wa yaumal qiyamah, contoh yang lain. Wahai kaum Mu'tazilah yang meragukan hadis turunnya Dajjal, munculnya Dajjal. Coba antum lihat dalam Al-Qur'an. Fa yaumal qiyamah tuqawwaru asy-syamsu. Nanti pada hari kiamat tuqawwaru asy-syamsu, matahari digulung. Ida syamsu kuwirat. Ida syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Coba kayak apa digulungnya? Akal tidak mampu menjangkau. Kalian tidak percaya kejadian ini? Berarti mengingkari akan terjadi kiamat. Barakallah. Maka kemudian contoh yang lain ada, watatakaddarun nujum. Watatakaddarun nujum wa idan nujumun kadarat. Dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Bintang yang ada di langit nanti pada hari kiamat in kadarat, berjatuhan. Watuqassatu as-sama, dan juga matahari, langit itu akan dilenyapkan oleh Allah. Wa idza as-sama'u kushitat, dan apabila langit itu dilenyapkan oleh Allah. Itu dalam surat At-Takwir. Dalam surat At-Takwir Allah menceritakan bagaimana keadaan di hari kiamat nanti. Wa idzal jibalu suyirat, apabila gunung-gunung dihancurkan. Wa idzal 'isyaru utilat, dan apabila unta-unta yang gunting ditinggalkan oleh pemiliknya, orang tidak peduli lagi dengan hartanya. Wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan oleh Allah. Wa idzal biharu sujjirat, apabila lautan dipanaskan oleh Allah. Demikian kondisi pada hari kiamat. Terjadi demikian. Maka ini wajib dipercaya. Sebagaimana kita juga wajib percaya bagaimana nanti menjelang turunnya kiamat Allah turunkan Dajjal. Satu hari seperti seminggu, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti setahun. Panjangnya. Itu ujian yang berat. Itu wajib diimani. Tayyib barakallahu fik. Kullu dhalik, semua itu terjadi. Naam bi kalimati kun, hanya dengan kalimat kun. Jadi, jadilah. Dengan mengatakan kun, semua bisa terjadi. Kita akan menolak bagaimana api yang panas menjadi dingin kepada Nabi Ibrahim. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai sang, wahai si api, api milik Allah, api yang sudah dinyalakan begitu besarnya, siap untuk membakar jasad Nabi Ibrahim alaihissalam, dikira pasti mati. Itu akal manusia, karena sifatnya api membakar, pasti mati, segede itu apinya. Tetapi sekali lagi, api itu milik Allah. Maka Allah katakan kepada si api ini, ya naru, hei api, kuni bardan wassalam, jadilah kamu api yang dingin wassalama, dan menyelamatkan kepada Ibrahim. InsyaAllah. Dan terbukti Nabi Ibrahim keluar dari api tersebut. Setelah api padam, Nabi Ibrahim keluar dari api tersebut dalam keadaan selamat. Luar biasa. Ini harus diimani. Tetapi Mu'tazilah yang hanya mengedepankan akal dan akal, tidak mau menerima petunjuk sunnah nabawiyah, yang tidak masuk akal, ditolak. Kata mereka hadisnya kan ahad. Hadisnya bukan ahad, mutawatir. Barakallahu fik. Hadis tentang siksa kubur, hadisnya sangat banyak. Lalu orang-orang Mu'tazilah, mereka mengingkari. Ya, karena hadisnya ahad. Tidak. Sekalipun hadis ahad, kalau hadis itu sahih, ahlus sunnah wal jamaah menerima. Taib. Dan sudah sebutkan kepada salah satu tokohnya, salah satu syekh yang mengingkari hal tersebut, ma'asirul muslimin. Sehingga seorang tidak boleh sekedar mengikuti apa yang sedang ramai. Dulu Hizbut Tahrir mengingkari adanya siksa kubur karena hadisnya ahad. Tidak, sesungguhnya hadis ini sudah jelas kita berlindung diri dalam sholat dari siksa kubur, berarti ada. Ma'asyiral muslimin, maka waroda hadihil ahadis, telah datang hadis-hadis seperti ini, bimisli hadza ta'lil dalilun ala da'fil iman. Hadis-hadis yang telah datang seperti ini dengan alasan-alasan yang ditolak tadi, itu dalil, bukti. Orang yang menolak tadi, dalilun ala da'fil iman, bukti lemahnya iman. Lemah memegang prinsip salaf. Berarti bukan ahlu sunnah yang memegang prinsip menolak hadis ahad dalam hal akidah. Itu prinsip Mu'tazilah. Itu bukti lemahnya iman, bukti lemahnya memegang manhaj salaf. Wa adamu takdirillah haqqa qadrih. Dan tidak percaya kemampuan Allah haqqa qadrih, dengan benar-benar Allah itu maha mampu. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Falladzi nu'minu bihi, maka yang kita wajib imani, annahu sayakhruju fi akhiriz zaman. Yang wajib kita imani, si Dajjal akan keluar di akhir zaman. Dajjal yang dimaksud di sini, Dajjal yang mengaku Tuhan. Ada juga Dajjal yang mengaku Nabi. Saya kun fi ummati kadzabun Dajjalun. Akan muncul di tengah umatku 30 para pendusta, kadzabun Dajjalun. Kulluhum yaz'amun annahu Nabi. 30 orang ini lahir akan mengaku-ngaku sebagai nabi. Yang ngaku-ngaku nabi tadi juga namanya Dajjal. Siapapun dia, itu Dajjal namanya. Pendusta. Karena ayat menunjukkan, hadis menunjukkan nabi yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dajjal yang lahir ini nanti, yang muncul di akhir zaman nanti, dajjal yang menebarkan fitnah, yang mengaku sebagai rob. Dan fitnahnya sangat dahsyat. Sehingga ketika orang meminta kepada kepada dajjal, minta hujan, turun hujan. Minta didatangkan musim buah, datang musim buah. Begitu kehebatan dajjal. Dia membawa api, dan api itu sebenarnya adalah balasan bagi orang mukmin. Kalau dia mengikuti keimanannya, dia akan dibakar oleh dajjal. Tapi itu kebaikan bagi dia. Dan dia membawa kenikmatan dunia. Dan hakikatnya itu azab di akhirat. Oleh karena itu, bacalah surat Al-Kahfi, kata Nabi. Bacalah dari surat Al-Kahfi, 10 ayat yang awal dari surat Al-Kahfi. Baik. Wa yahsulu minhu kullu ma sabata an Rasulillah. Maka apa yang terjadi pada dajjal yang telah disebutkan dari Nabi SAW, nu'min annallaha ala kulli syai'in qadir. Kita percaya Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Naam. Anahu qadirun ala ayyab asa ala nas man yuftinuhum an dinihim. Allah mampu membangkitkan di tengah manusia yang akan menguji keimanan mereka. Di sini ada sebuah pertanyaan. Apa bedanya Al-Masih Ad-Dajjal dengan Al-Masih Isa? Sama-sama Al-Masih. Barakallahu fik. Iya. Kemarin ada menanyakan ke saya, Ustaz, apa bedanya Al-Masih Dajjal? Tapi juga Al-Masih Isa bini Maryam. Karena Dajjal akan dibunuh oleh Al-Masih Al-Isa alaihi salam. Di akhir zaman akan turun, Allah akan turunkan Nabi Isa alaihi assalam. Turun lalu akan berperang dan membunuh Dajjal. Di Babu Lud. Di Babu Lud. Dan itu kekalahan Dajjal. Dan Dajjal diikuti oleh Yahud dan kaum wanita. Keluar antara jalan Syam dan Irak. Di situ keluarnya Dajjal. Lalu diikuti oleh Yahudi Asfihan dan kaum wanita kebanyakan mengikutinya. Dan Allah turunkan pada akhir zaman Al-Masih Isa. Lalu dia mengikuti pasukan kaum muslimin. Di saat kaum muslimin waktu maghrib dalam riwayat terdesak, lalu Allah turunkan Nabi Isa. Lalu berperang bersama kaum muslimin menghadapi fitnahnya Dajjal. Dan terbunuhlah Dajjal di Babu Lud. Dan setelah itu 40 tahun kurang lebih muncul kemakmuran di muka bumi ini. Baru kemudian setelah itu datang zaman yang jelek. Kembali kepada pertanyaan, apa perbedaannya Al-Masih yang disematkan kepada Dajjal dan Al-Masih yang disematkan kepada Isa? Kalau tadi telah disebutkan Al-Masih Dajjal, di antara makna Al-Masih adalah dihapus mata yang kanannya. Yang dihapus mata kanannya. Maka dikatakan Masih Dajjal. Mamsuhul Ain. Dihapus mata kanannya. Li'annahu a'war. Sebagian mengatakan Masih kila limashihil arda. Karena mengusap kakinya menginjak bumi. Hina hurujihi dhalik, ketika keluarnya Dajjal. Barakallahu fik. Adapun dikatakan Isa Al-Masih. Kenapa dikatakan al-Masih kepada Nabi Isa alaihi salam, qala Ibnu Abbas, li'anahu lam yamsah da'ah illa bari, dikarenakan tidaklah disematkan, diusapkan kepadanya da'ah illa bari. Wa qala Ibrahim al-Arabi al-Masih as-Sadiq, yang namanya al-Masih adalah as-Sadiq, orang yang dibenarkan. Wakila mamsuh asfal al-qadamain la akhmasa. Ada beberapa makna. Wakila li'annahu kharaja min batni ummihi mamsuhan bidduhni, karena dia lahir dari perut ibunya lalu diusapkan dengan duhn, dengan minyak duhn. Wakila dikatakan juga li'annahu masaha bil barakah hina wulida, karena dia diusap dengan barokah saat dilahirkan. Syaitan tidak bisa mengganggu dia. Itulah makna al-Masih yang disematkan kepada Isa. Adapun al-Masih yang disematkan kepada Dajjal adalah karena mamsuhul 'ain. Barakallahu fikum. Itu kurang lebih penjelasan para ulama rahimahullah. Yang jelas kata Syaikh bin Bas bahwasanya si Masih Ad-Dajjal turun ke bumi dengan menebarkan fitnah, akan menebarkan ujian. Wa nas'alullaha salamal afiyah, mengajarkan kesesatan di muka bumi. Adapun Al-Masih Isa ibni Maryam, itu Allah turunkan ke muka bumi ini akan mendatangkan kebaikan, melenyapkan fitnah tadi dari muka bumi ini di akhir zaman. Dan dia mengikuti syariatnya Muhammad sallallahu alaihi assalam, dan beliau sholat bersama kaum muslimin, ya. Dan dia akan membunuh di Babul Lud di Palestina nanti, dan bersama kaum muslimin Allah membunuh, Allah berikan kemampuan untuk membunuh si Dajjal, dan kisahnya masyhur. Barakallahu fikum. Itu sedikit pertanyaan, apa bedanya Al-Masih Dajjal dan Al-Masih Isa. Selanjutnya, jadi ini ujian. Dan Allah qadirun, mampu, ala ayyab asa ala nas, untuk membangkitkan di tengah manusia man yuftinuhu, siapa yang akan menguji agama mereka. Litumayyiza al-mu'min minal kafir, Allah lahirkan seorang yang akan membuat fitnah, yang dengan fitnah itu akan dibedakan mana mukmin, mana kafir. Karena di muka bumi antara mukmin dan kafir. Demikian pula jin. Wa anna minal muslimun wa minal qasitun. Kami bangsa jin, ada yang muslimin, ada yang kafir. Dengan apa? Dengan ujian. Wal khabis minat thayyib. Akan Allah lahirkan orang yang menguji agama. Dengan lahirnya ujian tadi akan dibedakan antara khabis, orang yang kotor, wat thayyib, minat thayyib, dari orang yang baik. Ketika muncul fitnah akan diketahui mana yang jujur, mana yang dusta. Saya ahlu sunnah, thayyib. Kamu ahlu sunnah, tanyakan apa prinsip kamu tentang siksa kubur. Saya tidak percaya, karena hadisnya had. Berarti kamu bukan ahlu sunnah, mu'tazilah. Bisa dibedakan. Wah, ini bukan ahlu sunnah. Saya ahlu sunnah, pengikut salaf. Taib. Coba, kalau kamu jujur mengikuti para salaf, buktikan kebencian kamu kepada bid'ah dan ahlul bid'ah. Mana buktinya? Wah, semua orang itu bagus, ahlul bid'ah juga ada kebaikannya. Berarti ini bukan orang yang jujur memegang prinsip dakwah salafiyah. Akan dibedakan. dengan fitnah. Munculnya dai-dai sesat akan ketahuan. Kemana dia akan mengajak kaum muslimin? Barakallahu fik. Mislu mabubtiliya Allahu Bani Israel. Contoh, ketika Allah menguji Bani Israel. Bilhitan, dengan ikan. Ikan yang datang ke tepi pantai pada hari Sabtu. Yauma sabtihim syurra'a. Pada hari Sabtu, saat hari ibadah mereka. Surra'a, datang surra'a, berbondong-bondong ikan ke pantai. Jadi ikannya itu di atas, kelihatan. Banyak sekali. Khusus hari apa? Sabtu. Tok. Kalau selain hari Sabtu, enggak kelihatan ikannya. Ke tengah laut sana. Tapi kalau hari Sabtu, minggir ikannya. Gitu. Tapi hari Sabtu, hari yang dipilih oleh mereka khusus ibadah. Kalau umat Islam dipilih oleh Allah hari Jumat. Kalau Nasoro hari Ahad. Begitu. Itu ujian. Kok bisa ya ikannya datang khusus hari apa? Karena ikan milik Allah. Ujian. Yauma la yasbitun la ta'tihim. Selain hari Sabtu, ikan itu tidak datang kepada mereka. Itu ujian. Was'alil qaryah was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Coba tanyakan kepada mereka tentang kampung yang di tepi pantai. Idyaduna fis sabti ittatihim khitanuhum yawma sabtihim syurra'a. Jadi ketika pada hari Sabtu tiba-tiba ikan itu datang, wa yauma la yasbitun la ta'tihim, namun selain hari Sabtu ikan tidak datang ke tepi pantai mereka. Kadalik nabluhum. Itulah untuk menguji mereka. Itulah untuk menguji mereka. Sama seperti antum. Salat 5 waktu wajib di masjid, berjamaah bagi laki-laki. Giliran ada adzan, tokonya langsung rame. Itu ujian. Kalau hari Jumat rame, selain Jumat sepi. Ujian. Sama ujian. Itulah ujian bagi Bani Israel. Demikian pula kata Syekh, wa mabtuliyallahul mu'minin. Demikian pula ujian yang Allah berikan kepada kaum mu'minin. Bi an arsala alaihim sayd wa huwa hurum. Allah kirimkan kepada mereka buruan, kijang, dalam kondisi wa hum hurum, dalam kondisi di tanah haram, dalam kondisi pakai pakaian ihram. Kalau sudah pakai pakaian ihram, antum haji atau umrah tidak boleh berburu. Tapi aneh, kalau lagi pakai pakaian ihram, kijangnya datang. Dipanah lagi ihram, enggak dipanah, itu buruan. Ujian. Barakallahu fik. Jadi itu semua ujian. Diberi juga ujian, tidak diberi juga apa? Ujian. Barakallahu. Ma'asyiral muslimin, tanaluhu aidihim. Wama warimahuhum liya'lamallah man yakhafuhu bil khaib. Yang kalian dapatkan dengan tangan kalian dan panah-panah kalian dengan buruan tadi, agar Allah mengetahui man yakhafuhu bil khaib. Untuk menguji siapa yang takut dengan barang gaib. Takut enggak sama Allah? Sudah pakai pakaian ihram kok masih berburu? Itu ujian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wahlu da'wana subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.